Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan kegiatan belajar. Dan insyaAllah kita akan membaca hadis di kitab Bulughul Maram, masih di bab kitabul wudu, bab tentang wudu, dan sampai pada hadis tentang adakah anjuran untuk mengambil air yang baru ketika mengusap telinga. Apa sisi nilai pentingnya pembahasan semacam ini? Orang ketika wudu kan yang penting anggota wudu basah selesai, sehingga mau ngambil air yang baru maupun tidak mengambil air yang baru, bagi sebagian orang yang penting pokoknya basah selesai. Prinsip seperti ini menunjukkan kalau dia tidak mengenal nilai penting dari sunnah. Karena setiap gerakan yang detail yang kita lakukan, jika dilandasi dengan keyakinan di situ ada dalilnya, maka ada nilai pahala tambahan yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Sebaliknya, ketika sebuah gerakan dilakukan seorang muslim tanpa ada dalilnya, maka tidak akan menambahkan pahala baginya. Dan di sini kita akan membahas apakah ketika mengusap telinga itu ada hadisnya ataukah tidak, dalam arti apakah dianjurkan untuk mengambil air yang baru ataukah tidak. Ada nasihat yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, "Lawistata'ta an la tahukka ra'saka illa bisunnah fa'al." Kalau kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalil, maka silakan lakukan. "Lawistata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah fa'al." Kalau kamu bisa, kamu tidak akan garuk kepalamu kecuali jika ada dalilnya, maka lakukan. Sekarang kalau kita misalnya melakukan praktek ketika wudu, selesai mengusap kepala lalu mengambil air yang baru, maka pertanyaannya, praktek bapak ini ada dalilnya atau tidak? Orang yang punya penghargaan terhadap sunnah, yang menghargai sunnah, dia akan berusaha untuk mencari, ya ada dalilnya atau tidak, akan muncul pertanyaan dalam dirinya. Bagi mereka yang tidak punya penghargaan kepada sunnah, sudahlah, gak usah dibahas mas, yang penting wudunya sah. Karena baik mengambil air yang baru maupun tidak mengambil air yang baru, wudunya sama-sama sah. Kita akan baca hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi." Akhrajahu al-Baihaqi. Dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap telinganya yang berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk mengusap kepalanya. Akhrajahu al-Baihaqi, hadis riwayat al-Baihaqi. Tayyib. Berdasarkan teks hadis ini menunjukkan bahwa bagi orang yang selesai mengusap kepala, maka apa? Dianjurkan mengambil air lagi untuk digunakan mengusap telinga. Karena yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap telinganya dengan air yang berbeda dari air yang dipakai untuk mengusap kepala. Berarti air yang dipakai untuk mengusap telinga adalah air yang baru. Beliau mengambil lagi kemudian dipakai untuk mengusap telinga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Muslim. Ternyata dalam redaksi riwayat Muslim teksnya berbeda, redaksinya berbeda. Wa huwa 'inda Muslimin min hadzal wajhi. Menurut riwayat Muslim, ada yang mirip seperti ini, namun dengan lafad. Wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadliyataihi. Beliau mengusap kepalanya dengan menggunakan air yang bukan sisa air ketika mencuci tangan. Dalam riwayat Muslim redaksinya, Nabi SAW mengusap kepalanya dengan menggunakan air yang bukan air sisa ketika mencuci tangan. Berarti menurut riwayat Muslim bagaimana? Yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau mengambil air untuk mengusap kepala, tapi tidak ada keterangan kalau beliau mengambil air untuk mengusap telinga. Mafhum? Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwal mahfuz. Dan riwayat yang kedua ini riwayat yang mahfuz. Apa yang dimaksud riwayat yang mahfuz? Hadirin yang kami hormati, berita itu sangat mudah untuk bertambah. Salah atau benar? Benar ya. Kita kalau menyuruh orang untuk membawakan uang, ini ada duit di dalam kantong, tolong antarkan kepada si A. Jangan pernah berharap duit ini bertambah. Kalau berkurang mungkin. Betul ya? Itu kalau ngirim uang. Beda dengan ngirim berita. Tolong sampaikan informasi kepada si A. Apa informasinya? Kalimatnya seperti ini. Jangan berharap kalimat ini berkurang. Kalau bertambah, mungkin. Mafhum? Inilah keajaiban antara berita dengan uang, gitu ya. Kalau berita sangat rentan untuk bertambah, kalau uang rentan untuk berkurang. Makanya nilai amanah manusia ketika memegang uang adalah sejauh mana dia bisa mempertahankan uang itu tidak berkurang. Kebalikannya, nilai amanah seseorang ketika membawa berita adalah sejauh mana berita itu tidak bertambah. Dan orang yang tidak amanah itu nambahi berita. Apalagi ketika berita itu bersambung dalam sebuah silsilah yang panjang, rantai sanad yang panjang, dari A, dari B, dari C, dari sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin panjang, makin besar peluang bertambah atau berkurang? Berkurang. Oh, bertambah ya. Makin panjang, makin besar peluang bertambah. Beda dengan duit. Makin banyak rantainya, makin besar pengurangannya. Dari pusat, ya. Kemudian ke provinsi. Bertambah atau berkurang, Pak? Provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke kelurahan, kelurahan ke dusun, dusun ke RW, RT, sampai di lokasi mungkin tinggal 40%. Yang 60% kemana? Ya ke cantol di atas itu. Ya, nyantol, nyantol. Itu kalau duit. Tapi kalau berita, dari si A, nanti si A nyampaikan ke si B, nanti si B nyampaikan ke si C, si nyampaikan ke si D, informasinya terus bertambah, bertambah, bertambah, sampai akhirnya informasi itu semakin panjang. Kalau ini sangat rentan terjadi pada berita manusia, ini juga rentan terjadi pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama ahli hadis, ketika mereka meneliti sebuah hadis, mereka juga memperhatikan bagaimana tingkat kesahihan hadis itu dengan melihat mana di antara riwayat ini yang lebih terjaga keotentikannya. Makin bersih dari tambahan, maka dia makin otentik. Dan makin rentan dengan adanya tambahan, maka dia nilai keotentikannya makin berkurang. Karena berita itu ketika jatuh ke tangan orang lain sangat rentan bertambah. Ada informasi, Pak Ustadz sakit. Sampai di tempatnya si A, Pak Ustadz sakit kepala. Ketika tempatnya di B, Pak Ustadz sakit kepala karena jatuh. Di tempatnya si C, Pak Ustadz sakit kepala karena jatuh gegara otak. Oh. Sampai di D, Pak Ustadz mati. Bertambah sedikit demi sedikit. Hingga di ujung, wah sudah enggak karuan. Sekitar tahun berapa itu kan sempat ramai ya. Ramai gara-gara tersebar berita Ustadz Abdullah Zain meninggal. Pernah dapat Pak itu Pak? Itu kan saya termasuk mendapatkan. Wah ramai di mana-mana. Ini siapa yang mengawali pertama? Beliau sakit betul, tapi sampai ada informasi meninggal, itu enggak benar, tersebar di mana-mana gitu. Alhamdulillah Allah menjaga beliau sampai sekarang. Tayyib. Sekarang kita perhatikan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam berita ini atau dalam informasi ini ada dua jenis informasi. Pertama, menurut riwayat Baihaqi, redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru ketika mengusap telinga. Sedangkan menurut riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru ketika mengusap kepala. Sudah? Tayib. Kemudian oleh Al-Hafidz diteliti. Kalau menurut riwayat Al-Baihaqi, ini berasal dari Al-Haytham bin Kharijah, dari Abdullah bin Wahab, dari Amr bin Harith, dari Hibban bin Wasik, dari ayahnya beliau mendengar Abdullah bin Amr bin As menceritakan kejadian. Abdullah bin Zaid menceritakan kejadiannya. Ini sanad yang dibawakan oleh Al-Baihaqi. Namun dalam sanad ini ada perawi yang syadz, perawi yang nyeleneh. Kenapa disebut syadz? Karena Al-Haytham bin Kharijah meskipun thiqah, tapi dia membawakan informasi yang berbeda dengan umumnya perawi yang lain. Contoh ya, di sini insya Allah semuanya orang-orang yang jujur dan amanah. Amin, insya Allah ya. Kemudian dari sekian orang yang ada di sini ini ada berapa? Mungkin seratusan orang, ya. Dari 100 orang ini semuanya menyampaikan informasi Masjid Suciati Saliman berada atau Masjid Suciati Saliman karpetnya berwarna merah. Tapi ada satu yang dia menyampaikan informasi Masjid Suciati Saliman karpetnya berwarna kemerahan. Merah sama kemerahan sama atau beda? Beda. Baik. Yang lain mengatakan merah, yang satu kemerahan. Maka berita yang satu ini yang dia beda sendiri dengan yang lain disebut dengan berita syadz. Berita yang nyeleneh. Lu kok beda dewe? Yang lain bilang merah, ini bilang kemerahan. Karena kemerahan itu bisa tidak merah. Mungkin kuning kemerahan atau apa? Terlalu merah dan seterusnya. Itu kabangen. Terjemahan dari kabangen kemerahan. Tayyib. Nah, berita yang nyeleneh ini namanya berita syadz. Nah, di sini Al-Harits Al-Haytham bin Kharijah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mencuci atau mengusap telinganya dengan air yang baru, padahal berita umumnya perawi yang itu diriwayatkan oleh Muslim yang lebih tepat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru untuk mengusap kepalanya, dan dua hal ini berbeda. Karena itu beliau menyimpulkan yang kedua itulah yang mahfud. Lawan dari syadz namanya mahfud. Berita yang nyeleneh namanya berita syadz. Berita yang lawannya nyeleneh namanya berita mahfud. Mana yang sahih? Mana yang sahih? Yang mahfud. Maka hadis yang syadz masuk dalam kategori hadis dhaif. Hadis yang syadz masuk dalam kategori hadis dhaif. Tayyib. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berdasarkan kesimpulan yang tadi kita sampaikan, kembali kepada pertanyaan, adakah anjuran untuk mengambil air yang baru ketika mengusap telinga? Jawabannya ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Yang benar dianjurkan mengambil air yang baru ketika mengusap kepala. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Tapi kalau adakah anjuran mengambil air yang baru ketika mengusap telinga? Ada hadisnya riwayat Al-Baihaqi, tapi hadisnya dhaif. Dan karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa jadi dalil. Dipahami di sini? Baik. Meskipun demikian, kita menghargai pendapat sebagian ulama yang mereka menyatakan bahasanya dianjurkan untuk mengambil air yang baru ketika mengusap telinga. Di antaranya adalah pendapat yang pernah disampaikan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ibnul Mundhir mengatakan dalam kitabnya Al-Awsat, wa nasaba Ibnul Mundhir ila Malik wa Syafi'i wa Ahmad annahum yarawna ay ya'khudha al-mutawaddi'u ma'an jadidan li udhunayhi. Kata Ibnul Mundhir, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka semua berpendapat bagi orang yang berwudu dianjurkan untuk mengambil air yang baru dalam rangka untuk mengusap telinganya. Summa qala, lalu Ibnul Mundhir memberikan komentar, wa ghairu mawjudin fil akhbari tsabitati allati fiha sifatu wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhdahu li udhunayhi ma'an jadidan. Namun pernyataan ini tidak ada dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk mengambil air yang baru digunakan untuk mengusap telinga. Sehingga menurut Ibnul Mundhir betul ada anjuran dari sebagian ulama, namun beliau tidak menjumpai hadis yang menyatakan hal tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, anjuran itu berasal dari pernyataan ulama, tapi tidak berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang berbicara tentang itu, statusnya adalah hadis yang dhaif. Selanjutnya, mengenai mengusap kepala. Mengusap kepala dulu pernah kita bahas ketika kita berbicara tentang hadisnya Utsman bin Affan. Dan adakah anjuran untuk mengambil air yang baru ketika mengusap kepala? Jawabannya ada berdasarkan hadis riwayat Muslim. Meskipun juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepala dengan menggunakan sisa air setelah cuci tangan. Berarti cara mengusap kepala ada dua. Pertama, selesai cuci tangan, ambil air yang baru, kemudian usap kepala. Cara yang kedua, selesai cuci tangan, langsung usap kepala, tidak perlu mengambil air yang baru. Dan dua-duanya berdasarkan riwayat yang sahih. Yang pertama berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Zaid, yang kedua berdasarkan riwayat dari salah satu istri Nabi SAW, di mana beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu bi fadlil ma'i min yatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan menggunakan sisa air setelah cuci tangan. Cuci tangan sampai siku kanan kiri, sisanya air masih ada nempel di tangan, dipakai untuk mengusap kepala. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, orang yang punya perhatian terhadap sunnah akan memperhatikan seperti ini. Saya mengamalkan ini kenapa? Ya karena ada dalilnya. Saya mengamalkan ini karena ada sunnahnya. Dan itu akan semakin menambah pahala yang dia dapatkan dari kegiatan wudu yang dia lakukan. La istata'ta an la tahukka ra'saka illa bi sunnah fa'al. Kalau kamu bisa, enggak bakalan garuk kepalamu kecuali dengan sunnah, kecuali ada dalilnya, silakan lakukan. Artinya dia selalu perhatian, amal ini ada dalilnya atau tidak. Tayyib. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Bapak Ibu memakai sandal, yang dipakai kanan dulu atau kiri dulu? Yang dipakai kaki kanan dulu, ya. Yang kita gunakan, yang kita dahulukan adalah kaki kanan. Tayyib. Mendahulukan kaki kanan ketika pakai sandal ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Ini enggak berani jawab ya, nanti enggak ditanya. Ada dalilnya atau tidak? Ada. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan. Fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi. Ketika beliau bersuci, ketika beliau pakai sandal, dan ketika beliau menyisir rambutnya. Wa fi sya'nihi kulli, dan setiap kegiatan baik yang beliau lakukan. Ketika Anda memakai sandal, mendahulukan yang kanan, tapi tidak pernah terbayang sunnah, enggak ada nilai pahalanya. Tapi ketika Anda memakai sandal, mendahulukan yang kanan dalam rangka mengamalkan hadis ini, ada tambahan pahalanya. Dan pahala itu tidak ada yang remeh. Semua pahala itu bernilai. Pak, pahala sama duit 100 ribu lebih gede mana, Pak? Wah, ini jangka ya. Terlalu sembrono membandingkan antara pahala dengan duit 100 ribu. Ya enggak ada nilainya, dunia seisinya sama pahala, mana yang lebih berharga? Pahala. Karena pahala itu abadi, sementara dunia seisinya fana, akan hilang. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca hadis berikutnya. Hadis tentang keutamaan wudu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku kelak akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam kondisi ghurrun muhajjalah. Apa yang dimaksud dengan ghurrun muhajjal? Ghurrun itu belang di wajah. Muhajjal itu belang di qawaim. Qawaimun nas, belang di tangan dan kaki. Disebut qawaim karena dia alat untuk agar tubuh ini bisa tegak. Kakinya dipakai untuk menegakkan tubuh, tangannya dipakai untuk bersandar ketika berdiri. Tayyib. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, mereka akan datang pada hari kiamat putih di wajah dan tangan dan kakinya. Min asharil wudu, disebabkan karena bekas dari wudu. Faman istata'a minkum, siapa yang mampu di antara kalian, ayyutila ghurratahu, untuk semakin memperlebar ghurrahnya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Kalimat yang kedua ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, dan kata Al-Hafidh wal lafzu li muslimin, namun lafaz ini ada dalam Sahih Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki sebab. Sebab turunnya ayat Al-Qur'an namanya apa? Sababun nuzul. Kalau sebab datangnya hadis namanya sababul wurud. Bukan sababul urud ya. Sababul wurud, ada wawnya. Wurud itu apa, Pak? Dari kata warada yaridu, yang artinya datang. Yang artinya datang. Sababul wurud berarti sebab datangnya hadis. Apa sebab dari datangnya hadis ini? Abu Hurairah menceritakan, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah pemakaman. Lalu beliau mengatakan, waditu annalqa ikhwanana. saya ingin sekali ketemu dengan ikhwan-ikhwan saya. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanakum. Ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan Anda, saudara Anda? Lalu beliau mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, sementara ikhwanku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum datang saat ini. Orang-orang yang belum datang saat ini, belum pernah dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka baru datang setelah aku meninggal dunia. Lalu beliau ditanya oleh para sahabat, bagaimana Anda bisa mengenali mereka padahal Anda tidak pernah ketemu mereka? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali kita-kita ini, umat-umat beliau, padahal kita tidak pernah bertemu beliau, beliau juga tidak pernah bertemu kita? Bapak Ibu kenal Nabi enggak? Kenal Nabi atau tidak? Kenal atau tidak? Kenal ya. Kita kenal beliau, tapi tidak pernah bertemu beliau. Maka mengenal dengan bertemu itu sama atau beda? Beda. Kalau enggak kenal bahaya, Pak. Wah, berarti tidak kenal siapa nabinya. Wah, ini bahaya ya. Padahal termasuk pertanyaan di alam kubur adalah ditanya tentang siapa orang yang diutus kepada kita, yaitu ditanya tentang nabi kita. Dan beliau sangat berharap bisa ketemu kita. Beliau ingin ketemu kita. Kita ingin ketemu beliau enggak? Pengin ya. Kita sangat ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat bertanya, bagaimana Anda bisa mengenali mereka ya Rasulullah, padahal Anda tidak pernah berjumpa dengan mereka? Apa jawab beliau? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati hurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku, mereka datang di hari kiamat dalam kondisi seperti ini. Belang di tangan-tangannya, di tangan kakinya, dan di wajahnya. Bercahaya putih, min asaril wudu, karena pengaruh dari wudu. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, orang yang enggak pernah sholat kafir. Kenapa? Karena orang yang enggak pernah sholat pasti enggak pernah wudu. Tumon enggak? Pernah enggak Bapak Ibu menjumpai ada orang yang wudu tapi enggak sholat? Dia itu rajin wudu, Mas, tapi enggak tahu sholat. Itu setengah soleh. Namanya orang kalau enggak sholat pasti enggak pernah wudu. Dia enggak pernah perhatian dengan najis, enggak pernah perhatian dengan wudu, karena enggak pernah sholat. Sehingga mukmin, meskipun dia sudah bersyahadat dua kali ya, pertama waktu tetaan pas sunat, dan yang kedua waktu akad nikah, tapi tidak pernah sholat sama sekali, berarti dia bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda pengenal kita kelak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bekas wudu kita. Nanti wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Jika wudunya sah. Berarti kalau wudunya enggak sah, ya padam ya. Loh, kenapa kok tanganmu enggak bercahaya? Saya dulu ketika wudu itu enggak sampai siku. Jadi cuman di hasta saja, sikunya kering terus. Ya pantas wudunya tidak sah, tidak menghasilkan cahaya. Inilah tanda pengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kita. Maka beliau bisa meneriakkan, ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Kumpulkan bersamaku. Lalu beliau mengatakan, wa ana faradtuhum 'alal haud. Tak tunggu kalian di telaga. Tak tunggu kalian di telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba lebih dulu di haud, telaga beliau, dan beliau menunggu kita berdatangan. Sehingga al-mau'id, titik temu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang ingin rindu ketemu beliau, ingin ketemu beliau, nantikan pertemuannya di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Kapan itu? Di mahsyar. Ulama beda pendapat telaga beliau itu di mana? Di mahsyar ataukah setelah nyebrang sirat atau di mana? Ada khilaf dalam masalah ini. Dan itu terjadi ketika di hari kiamat. Tayyib. Yang lebih penting adalah berusahalah bagaimana menjadi orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di lanjutan hadis beliau bercerita. Wa innahu rijalun la yudzadzunna kama yudzadzul ba'ir. Ada beberapa orang yang mereka disesatkan sebagaimana layaknya unta tersesat. Dipanggil-panggil sama pemiliknya, "Weh, untaku, untaku." Eh, sing jenenge unta diceluk ya padha wae unta. Sama dengan orang manggil kambingnya. "Weh, kambing rene, rene." Dicelak-celuk ora moro wedhus. Ya memang kan biyen wedhus. Tapi dia tersesat, tidak bisa mendekati telaganya Rasulullah SAW. Sebagaimana onta ini tersesat, tidak bisa menuju rumahnya. Namun Nabi SAW memanggil mereka, "Ummati, ummati." Mereka itu umatku, kenapa kok mereka tidak boleh mendekat kepadaku? Fayuqal, lalu ada malaikat yang memberikan jawaban kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." "Wahai Muhammad, kenapa mereka itu tersesat? Betul itu umatmu." Perhatikan, "Innaka la tadri," karena kamu tidak tahu wahai Muhammad, "ma ahdatsu ba'daka," perbuatan bid'ah apa yang telah mereka kerjakan setelah engkau meninggal dunia. Mereka telah mengubah agamamu dengan ditambah-tambahi, dikasih kreasi-kreasi. Banyak sekali tambahan yang mereka berikan dalam agamamu padahal sama sekali tidak pernah kamu ajarkan. Maka mereka dibuat tersesat, tidak bisa mendekati Nabi SAW. Berarti mereka muslim atau tidak? Apa dalil kalau mereka muslim? Apa buktinya kalau mereka muslim? Dipanggil Rasulullah SAW. Panggilannya apa? "Itu umatku, itu umatku." Mereka muslim. Dari mana beliau memanggil? Karena beliau melihat ada tanda bekas wudu di wajah dan tangannya, wajah dan kakinya, sehingga beliau panggil, "Itu umatku, itu umatku." Tanda muslimnya dibawa sampai kiamat. Tapi dia tidak bisa mendekat kepada Rasulullah SAW, karena dulu ketika di dunia dia berbuat bid'ah. Ajaran agama dirusak, ditambah-tambahi. Padahal Islam itu sudah sempurna. Sempurna ditambahi, menyempurnakan atau merusak? Merusak. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah dua mata dan itu sempurna. Mas tak tambahi si cingkas, Mas. Makin cakep nanti, taruh di tengah. Wah. Ini bukan menyempurnakan, medeni malah. Sempurna kalau ditambahi itu merusak. Nah, kadang orang logika ini kan sederhana sekali. Sempurna ditambahi merusak. Wah, saya enggak percaya kalau Islam sempurna. Oh, bahaya itu, kafir itu. Karena berarti mengingkari Al-Quran yang telah menyatakan kalau Islam sempurna. Sehingga Islam tidak butuh mimpi, tidak butuh logika manusia, tidak butuh saran dari seorang ulama. Tapi Islam itu murni pemberian dari Allah untuk kita. Kita tinggal menerima saja dan laksanakan, tidak perlu nambahi. Ada sebagian orang yang begitu mudah menerima prinsip seperti ini, meskipun masih banyak orang yang masih susah untuk menerima prinsip seperti ini. Sehingga dia tidak bisa merasa tenang kalau ketika melakukan sholat tidak ditambah-tambah, itu gak tenang. Rasanya masih ada yang kurang. Ketika sholat ya, sebelum takbiratul ihram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Makmume wis nunggu suwe, gak takbir-takbir ngopo. Kosek maca sik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Apakah nabimu pernah mengajarkan seperti ini sebelum sholat? Belum lagi ditambahi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Mana dengar kayak gitu? Banyak. Ya? Sering saya mendengar seperti itu. Imam selesai membaca Rabbighfir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di samping saya, Rabbighfir li wali walidayya. Amin. Jadi dia membaca doa Rabbighfir li wali walidayya baru membaca amin. Sejak kapan ada bacaan seperti itu setelah surat Al-Fatihah? Dan masih banyak tambahan-tambahan yang lain yang dibuat oleh manusia di sekitar kita. Nah, ini bahayanya ketika di hari kiamat, waktu mereka dikumpulkan oleh Allah, mereka kesulitan untuk mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dibuat seperti itu? Karena dulu ketika di dunia mereka tidak meminum sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di hari kiamat tidak diizinkan untuk minum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang kami hormati, ini pelanggaran berat. Karena ini menyangkut syahadat yang kedua. Kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, buktinya adalah menjadikan beliau sebagai panutan 100% tanpa ditawar. Makanya ittiba itu butuh tauhid, yang disebut dengan para ulama dengan tauhidul mutabaah. Mengesakan meniru hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bisa jadi beda dengan pendapatnya orang lain, enggak jadi masalah. Yang saya tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada janji besar kita akan mendapatkan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Ada juga orang selesai kegiatan di masjid, salat jamaah, alhamdulillah selesai zikir, kemudian salat sunnah ba'diyah. Begitu mau pulang, sujud. Terus pergi. Ini sujud apa, Pak? Sujud syukur, Mas. Kenapa? Nah, alhamdulillah saya sudah diparingi nikmat bisa sholat. Oh, berarti jenengan selesai puasa, sujud syukur. Nanti selesai membayar zakat fitrah, sujud syukur. Selesai ibadah apapun, sujud syukur. Bahkan termasuk selesai sujud syukur, juga sujud syukur. Itu kan ibadah juga. Kenapa ini saja yang dilakukan? Selesai azan sujud syukur, semua kan ibadah. Ternyata tidak, dia hanya itu saja yang dilakukan. Berarti kalau alasannya sujud syukur, enggak benar. Karena itu rutinitas. Sujud syukur dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan nikmat yang beliau rasakan itu sesuatu yang baru dan nilainya besar. Tapi sesuatu yang sering, makan 3 kali, bisa tidur nyenyak, bisa sholat berjamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sujud syukur. Beliau melakukan sujud syukur ketika dapat informasi dari Ali bin Abi Thalib, penduduk Yaman ditaklukkan tanpa perang. Begitu mendengar informasi ini, beliau langsung sujud syukur. Sehingga sujud ini tidak dilakukan setiap saat. Nah, terus yang tepat ini sujud apa? Nah, ini sujud pamitan masjid. Mau meninggalkan masjid, pamit dulu ya sujud. Ya, tidak ada dalam Islam sujud pamitan masjid. Karena sujud yang syar'i itu cuma ada 4. Sujud ketika sholat, sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah, sujud sahwi karena lupa ketika sholat, dan sujud syukur karena ada alasan nikmat yang tertentu tadi. Kalau ada sujud yang lain, nah ini perlu ditanya alasannya. Kalau kita beralasan logika, kita juga punya logika. Prinsipnya kembalikan kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga meskipun menjadi umat beliau, namun ada satu keistimewaan bagi mereka yang selalu menjadikan sunnah beliau sebagai panutan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengizinkan orang ini bisa ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau. Wa ana faradtukum 'alal hawa, tak tunggu kalian di telaga. Kita nanti akan ditunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau, dan mohon kepada Allah agar kita bisa ketemu beliau di telaga beliau, insya Allah. Penjelasan lebih detail tentang hadis ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jam 1 pas. Ada tambahan? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan tentang batasan bid'ah yang dilarang dalam Islam itu seperti apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali dalam khutbah beliau menyampaikan pernyataan, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di ujung itu beliau mengatakan, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnah. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat di neraka. Itu sering disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan khutbah beliau. Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah khutbah berapa kali? Khutbah berapa kali? Enggak ada yang bisa ngitung, ya. Dan ahli sejarah juga enggak ngitung. Pokoknya sering gitu. Karena beliau berkhutbah tidak hanya ketika Jumatan saja. Terkadang beliau menyampaikan khutbah dalam kesempatan tertentu karena dibutuhkan pengarahan kepada para sahabat. Dan seringkali beliau mengingatkan seperti itu. Lalu ada kaidah yang bunyinya seperti ini. Idza takarraro takarraro. Gitu ya. Sesuatu itu kalau sering diulang berarti dia betul-betul jadi prinsip. Sesuatu yang sering diulang berarti jadi prinsip. Ada orang sering menyebut, kita akan selalu kita akan berusaha untuk menyatukan umat. Setiap kali khutbah selalu menyatakan begitu, seperti itu. Kita akan menyatukan umat, kita akan menyatukan umat. Selalu seperti itu. Oh, berarti jadi prinsip dia ingin menyatukan umat. Idza takarraro takarraro. Sesuatu itu kalau sering diulang berarti jadi prinsip. Nah sekarang batasan bid'ah yang seperti itu bagaimana? Batasan bid'ah telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu yang baru? Baru itu berarti, berarti gimana? Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Yang kedua, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, bukan bagian dari, atau fi amrina hadha, dalam urusanku ini. Urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Masalah agama. Karena permasalahan dalam hidup kita hanya ada dua. Kalau enggak agama, dunia. Diniyah, dunyawiyah, gitu ya. Diniyah masalah agama, dunyawiyah masalah dunia. Masalah dunia, Rasulullah SAW menyatakan kalian lebih paham. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau masalah agama, beliau yang paling paham. Makanya dalam masalah agama beliau melarang, jangan menambahi, jangan mengurangi. Siapa yang membuat sesuatu yang baru berarti tidak ada di zaman beliau. Fi amrina hadza, dalam urusanku, urusan beliau adalah masalah agama. Karena itu yang bukan masalah agama meskipun yang baru boleh tidak? Boleh. Ini bukan bid'ah. Mikrofon ini masalah agama enggak? Masalah agama tidak? Bukan, kenapa bukan? Ini masalah dunia. Masalah dunia. Masalah dunia itu begini, Pak. Masalah dunia itu begini. Ada wahyu dan tidak ada wahyu, orang bisa melakukannya, itulah dunia. Sudah? Sehingga orang ketika membuat mikrofon, itu tunggu wahyu atau tidak? Saya akan pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah bagaimana cara membuat mikrofon, gitu? Enggak ada. Bahkan yang melakukannya orang kafir yang enggak kenal wahyu sama sekali. Itulah masalah dunia. Sehingga orang ketika berceramah pakai mikrofon, orang ketika menyampaikan kajian kemudian ada live pakai Facebook atau Instagram, ketika berangkat menuju haji pakai kendaraan, pakai pesawat, bis atau kapal, ini bukan perkara bid'ah. Kenapa? Bukan urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu urusan manusia, itu masalah dunia. Ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Sehingga inti dari bid'ah itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia atas panduan wahyu, tapi dilakukan oleh manusia tanpa panduan wahyu, itulah bid'ah. Misalnya ya, ada orang berkeyakinan, kamu kalau membaca sholawat sebanyak 6666 kali, maka nanti seluruh hajatmu akan dikabulkan. Pernyataannya kayak gitu. Maka pertanyaan kita, angka 6666 itu dari mana? Ya itu uji coba. Loh, dikir kok coba-coba? Kalau dikir ya gak bisa coba-coba. Angka 666 itu kalau dari uji coba kami gak bisa terima. Anda harus bisa menyampaikan pertanggungjawaban dalilnya mana. Terus siapa yang bisa jamin kalau semua hajatnya dikabulkan? Ya itu juga uji coba. Kalau coba-coba kayak gini bisa jadi cocok bagi sebagian orang, enggak cocok bagi orang yang lain. Misagrib bagi si A cocok. Tapi si B dikasih misagrib mendem. Oh, kenapa? Oh, si B cocoknya Panadol katanya. Sehingga meskipun itu sifatnya murni hasil uji coba, obat itu kan hasil uji coba, Pak ya. Dia meneliti, kemudian nanti uji coba pakai hewan A, hewan B, C, lalu manusia, kok cocok? Belum tentu cocok bagi yang lain. Makanya biar mereka tidak tersangkut kriminal, ada disclaimer. Di obat itu ada bungkusnya disclaimer. Obat ini anti indikasi bagi orang yang menderita A, B, C, D. Sehingga sudah ada peringatan terlebih dahulu, Bapak kalau mengalami kayak gini jangan nekat. Nah, bisa jadi sholawat itu juga cocok bagi sebagian orang, enggak cocok bagi orang lain. Maka jangan dalam masalah ibadah pakai cocok-cocokan. Kalau seperti ini caranya merusak agama. Nah, dan kita dalam masalah seperti ini kembali kepada dalil. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah ya. Walhamdulillah. Tayyib. Demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.